kan mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi yang kedua ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab At-Tanbihat Ahla Ahkami Takhtas bil Mu'minat, yaitu masih pada bab ahkamul janaiz, di hukum-hukum janazah seputar wanita. Jadi pada hukum janaiz ini wanita memiliki hukum-hukum yang berbeda dengan laki-laki. Jadi mu'alif membahasnya di sini. Murojaah pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah wajibnya yang mengurus jenazah, ya ini terkait dengan mandi ya, jenazah wanita adalah seorang wanita pula. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Wajib ketika jenazah yang meninggal adalah wanita, maka yang mengurus prosesi dari mandinya, mengkafaninya adalah seorang perempuan pula. Dan tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikan jenazah perempuan, kecuali suami istri. Dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu, beliau memandikan istrinya yaitu Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asma bintu Umais memandikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, suami istri. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagi jenazah wanita disunahkan untuk mengkafani dengan berapa kain? Gue kalian ingat 5 kain. Apa saja kain itu? Gak apa-apa. Izar, kerudung, terus? Kerudung sama jilbab sama. Enggak sampai kita hadir ya. Himar itu kerudung, kemudian baju. Nah, kain dilubangi. Enggak usah dijahit. Jadi kain yang apa? Hamparan gitu dilipat jadi dua, kemudian dipotong untuk lehernya. Ini yang kedua. Kemudian kain yang ketiga digunakan untuk izar, sarung. Kemudian 2 kain yang menutupi ketiga kain tersebut. Ya. Tujuannya apa? Kenapa wanita dibedakan dengan laki-laki? Laki-laki hanya 3 dan perempuan disunahkan 5. Supaya tidak membentuk anggota tubuhnya. Semakin tebal. Kemudian yang berikutnya adalah ma yusna'u bi sya'ri ra'sil mar'ati al-mayyitah. Apa yang diperbuat dengan rambut seorang wanita yang telah meninggal? Ini poin yang berikutnya. Yuj'alu thalatha dhafa'ir wa tulqa khalfaha. Yaitu rambut itu dikepang dan ditemukan di belakangnya. dijadikan tiga kepangan. Dua di sini, kanan kiri. Yang satu depan. Ya, kanan kiri depan. Ini wanita. Ini setelah mandi atau sebelum mandi? Kira-kira setelah mandi, kan mandi kan dikeramasi dulu. Dikeramasi dulu, dimandikan sempurna. Ketika itu di terus dilap pakai handuk supaya kering, disisir. Dia pernah meninggal tuh disisir. Kalau di kampung seperti ini, Pak. Kira-kira. Saya enggak pernah ngurus di kampung, Mas. Enggak ada ya? Enggak ya. Jadi seperti itu sunahnya. Setelah disampoin terus di apa? Di mandikan sempurna, kemudian di handuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi jenazah itu dengan pelan, baik ketika memandikan maupun ketika menyisirnya. Setelah disisir di tadi di apa? Di kepang menjadi tiga bagian. Kornan, ya ini dua tanduk di sini, kemudian jambul di sini. Kemudian dikepang, jadikan satu di belakangnya. Setelah itu baru dikafani. Li hadits Ummi Athiyyah fi sifati ghusli bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Ummu Athiyyah itu tentang sifat atau tata cara memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhaffarna sya'raha thalathata qurun wa alqainahu khalfaha, muttafaqun alaih. Kami mengepangnya, ya mengepang rambutnya menjadi tiga bagian. Kanan, kiri, kemudian depannya, jambulnya. Wa alqainahu khalfaha, dan kami mengumpulkannya, menemukannya rambut itu di belakang. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tergambar ya, ada gambarannya. Walaupun belum pernah lihat, tapi ada gambaran seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah butuh praktek tidak memandikan? Tidak ya, ini ringkas saja ini. Karena praktek insyaallah Ustaz Husnul nanti bab sendiri bab Ahkamul Janais. Kalau secara globalnya itu kita menyiapkan dulu semua alat-alatnya ketika ingin memandikan. Sabun, kalau sebelum sabun apa itu? Bidara, dua bidara. Ada beli yang sudah jadi berupa bubuk itu ya. Campur di air, diaduk-aduk-aduk-aduk sampai berbusa. Seperti itu. Kemudian jenazah itu di sebelum dimandikan dipotong dulu kukunya, rambutnya, apa kumisnya, bulu ketiaknya. Kalau istrinya bulu kemaluannya dicukur. Ya. Jangan, kasihan. Kasihan ya. Auratnya terlihat. Nah, usahakan ketika memandikan jangan banyak orang. Ya. Kemarin telah kita sampaikan yang afdal yang memandikan siapa? Kalau ada suami istri, suami istri. Kalau tidak ada, kerabat yang terdekat yang mengetahui hukum mandi. Itu yang afdal. Jangan banyak-banyak orang ya. Diusahakan dua atau tiga cukup. Ya. Mutin. Kalau ada mutin enggak apa-apa. Laki-laki. Harusnya mutin istrinya juga harus berperan ya. Mutin harusnya istrinya berperan. Kalau bisa di lobi, bisa di lobi Pak mutinnya, tolong nanti yang mengurus jenazahnya dari keluarga. Itu bisa. Tetap Bang Mutin dapat gajinya, tetap amplopnya juga tetap dapat. Tapi yang mengurus prosesi pemandian, pengkafan lainnya adalah dari keluarganya. Bisa insyaallah. Saya mana tadi? Jadi dipotong kukunya, rambutnya, dibersihkan semuanya, kemudian dibutuhkan. kukunya, rambutnya kalau bisa dikumpul, nanti ditanam atau ditimbun. Kemudian diwudukan, diwudukan dengan sempurna, kecuali kumur-kumur. Kalau kumur-kumur kan nggak bisa, ya. Jenazah nggak bisa kumur-kumur, atau istinsyak, istinfar untuk hidung tidak bisa, cukup dibasahi. Mulut juga cukup dibasahi. Nah, setelah dimandikan atau diwudukan, boleh disikat gigi. Atau kalau sekarang dengan apa? Kain. Kain yang kasar itu digosok-gosok. Dan ketika kita memandikan dengan kaos tangan, ya, dengan kaos tangan. Dipakai kaos tangannya. Setelah disikat gigi pakai kain yang kasar, setelah itu baru dimandikan, dikeramas. Dikeramas. Nah. Ya, ada dua. Ada dua. Usahakan kalau yang dari dokter itu ya halus itu. Dari dokter itu. Cari kan di apotek-apotek insyaallah ada. Nah, karet ya itu. Kalau sikat gigi ambil kain, dilit kain. Nah, di sikat gigi. Nah, sebelum tadi wudu itu dibersihkan dulu ya. Nah, dibersihkan dulu perutnya. Ditekan-tekan supaya keluar kotorannya. Setelah itu dicebok. Siapkan selang juga, selang dikucur. Disiapkan. Setelah terlihat bersih, enggak ada kotoran lagi, baru diwudukan. Kemudian dimandikan 3 kali. Sebelah kanan dulu, selesai sebelah kiri, sebelah kanan lagi, sebelah kiri bisa atau kanan 3 kali bisa, kiri 3 kali juga bisa. Wasi insyaallah luas perkaranya. Wudu, iya, sebelum dimandikan. Seperti janabah, Pak. Ya, ya. Nanti kalau keluar lagi, ya kotorannya, baru diwudukan lagi. Tidak perlu dimandikan lagi. Pas proses pemandian kok keluar lagi kotorannya dari duburnya, nah itu kita bersihkan lagi, baru diwudukan lagi. Tidak butuh diulangi mandinya. Ini secara global pemandian jenazah. Kalau ada yang mau dipraktekkan, tak praktekkan. Nah, untuk jenazah perempuan setelah selesai mandi tadi pakai handuk, terus di rambutnya juga di. Kalau keluar kotoran lagi di mandi apa diwudukan lagi. Ya, diwudukan lagi. Terus itu disumbat. Setelah diwudukan disumbat supaya tidak keluar lagi. Pakai kapas bisa, kapas. Kemudian kita menginjak ke poin berikutnya. Hukmu tiba'i nisa lil janaiz. Hukum mengikuti jenazah. Jadi seorang wanita mengikuti jenazah, mengiring jenazah. An Ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina, muttafaqun 'alaih. Dari sahabiyah Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami dilarang atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengikuti atau mengiring jenazah. Dan beliau tidak menegaskan pelarangan tersebut. Walam yu'azam alaina. Akan tapi pelarangannya itu tidak ditegaskan. Ya. Jadi Syekh Fauzan di sini beliau mengatakan annahyu zahiruhu tahrim. Pelarangan di sini ya, zahirnya adalah pengharaman. Adapun Syekh Albani mengatakan an-nahyu di sini ada litanzih, makruh. Syekh Albani dia mengatakan makruh. Dan mengiring jenazah ini sebenarnya pada asalnya memiliki keutamaan yang besar secara umum. Secara umum. Dan ini dikhususkan untuk laki-laki. Syekh Al-Albani mengatakan wajibu hamlul janaiz atau jenazah wattiba'uha, wajib untuk mengiring jenazah atau mengantar jenazah. Wa dzalika min haqqil mayyit, yang demikian itu merupakan hak seorang mayit yang muslim. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi, apabila bertemu dengan muslim yang lain maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang undangan walimah fa'ajibhu maka penuhilah. Wa idza stansahaka, apabila seorang muslim itu memintamu untuk memberikan nasihat maka nasihati, fansahhu. Fa idza maridha fa'udhu, apabila seorang muslim itu sakit maka jenguklah. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, apabila seorang muslim itu dia bersin kemudian baca alhamdulillah maka jawablah dengan apa, yarhamukallah. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, apabila mati meninggal wafat maka fatba'hu, ikutilah jenazahnya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengantar jenazah ini adalah hak seorang muslim. Kemudian di antara keutamaan mengantar jenazah adalah man syahidal jenazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, min baitiha, dari rumahnya. Dalam suatu riwayat yang lain, man ittaba'a jenazata muslimin imanan wahtisaban, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim imanan wahtisaban, untuk mengharap dalam rangka keimanan yang ada pada dirinya dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat, sampai dia menyolati jenazah tersebut maka baginya adalah satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur, falahu qiraton, maka baginya mendapatkan pahala 2 qirat. Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wa mal qiraton, wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimaini, 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung yang besar. Wa fi riwayah ukhra, dan pada riwayat yang lain beliau mengatakan kullu qiratin mithlu Uhud, di setiap qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya, gunung Uhud. Ini menunjukkan betapa besar pahala yang menunaikan hak seorang muslim, yaitu berupa mengantar jenazahnya. Dan mengantar jenazah ini boleh dari rumahnya sampai disolatkan kemudian pulang, ini boleh. Ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan lebih besar lagi pahalanya ketika dia dari rumahnya disolatkan hingga dikubur. Ini mendapatkan 2 qirat. Kemudian faedah yang lain, jadi hadis yang telah saya sebutkan adalah keutamaan mengikuti jenazah. Ikut menggali. Tidak di rumahnya ya. Apa? Kaki keringgingan. Jadi zahir dari ayat ini adalah mengikuti jenazah dari rumahnya ke kuburannya. Jadi untuk pahala dua qirat ini sebagaimana zahirnya, dari rumah mensolati kemudian mengantar sampai dikubur. Ini dua qirat. Adapun yang menggali ini memiliki pahala tersendiri. Ya. Ini juga memiliki hak untuk dikubur masalahnya. Kalau semua menyolatkan enggak ada yang menggali, ya repot. Insyaallah pahalanya besar juga. Jangan khawatir, pasti ada yang ngubur. Biasanya orang yang malas sholat menyolatkan itu enggak li seneng ya. Iya. Ramai bisa ngobrol. Adapun mengikuti jenazah atau mengantarkan jenazah, innama huwa lirijal dunan nisa. Ini khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha, berdasarkan larangannya Nabi kepada para sahabiyah untuk mengikuti jenazah. Wa huwa nahyu tanzih. Nah, Syekh Albani mengatakan ini adalah pelarangan yang sifatnya tanzih, makruh. Faqad qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha. Ummu Athiyyah beliau berkata, kunna nunha, dahulu kami dilarang. Wa fi riwayah nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat hadis yang lain berbunyi Rasulullah melarang kami, para sahabiyah. Anittiba'il janaiz, untuk mengantar jenazah. Walam yu'zam, walam yu'zam alaina, akan tapi pelarangan tersebut tidak ditekankan ya, tidak ditekankan atas kami. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil manfaatnya, wala yajuzu an tuttaba'a al-janaiz bima yukhalifu syari'ah, tidak boleh diikutkan jenazah dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Wa qad ja'a an-nasu fiha 'ala amrayn, sungguh datang nas dalam perkara ini dua perkara. Rafa'u sawti bil baka', mengangkat suara dengan tangisan, menangis dengan meraung-raung ya, berteriak-teriak, yaitu niyahah, tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada hambanya. Watiba wahabil bakhur, atau dia mengiring jenazah dengan apa? Al-bakhur, dupa, kemenyan ya. Apakah masih ada seperti ini di kampung? Enggak ada ya? Masih ada di kampung yang itu? Masih ada, Masya Allah. Bentuknya lain. Arit apa? Arit. Untuk apa? Jadi mengantar jenazah dengan sabit. Masya Allah ini. Nah, baru tahu loh ini. Kendi, beras kuning, kembang. Nah, ini semuanya yidha'atul mal, menyanyiakan harta. Seandainya uang yang digunakan untuk beli itu berapa ratus ribu ya, diberikan anak yatim atau yang kena musibah, ini lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat. Wa dzalika fi qouli sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu adalah firman ya, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuttaba'u al janazah bi sautin wala narin. jenazah itu tidak diikuti dengan suara ratapan, tangisan. Wala narin, tidak pula dengan api. Ya. Wallah alam, api ini mungkin dupa tadi, dupa, kemenyan. Kemudian wayul haku bidzalika ra'u sauti bidzikri amamal janazah. Dan diikutkan dengan hukum ini, larangan ini adalah rafa'u sauti bidzikri, mengangkat suara dengan zikir. Amamal janazah, di depannya jenazah. Dan ini anak tahu kalau yang ini, karena di kampungnya anak ada seperti ini. Jadi jenazah di depannya itu ada yang memimpin, satu orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti itu. Ada di kampungnya antum? Ada. Nah, umumnya seperti itu. Terus yang di belakangnya sama-sama serempak, ya. Kor, ya. Nah, ini bid'ah munkarah, ya. Sesat. Karena tidak ada contohnya dari sahabat maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna rafa'a sauti 'anil janaiz. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna rafa'a saut. Mereka membenci mengangkat suara di sekitar jenazah. Walianna fihi tasyabbuhan bin Nasara, karena menyerupai kaum Nasara, Nasrani. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa adhkarihim ma'at tamtid wat talhin wat tahzin. Orang-orang Nasara, mereka mengangkat suara-suara mereka, yaitu seperti perbuatan mereka membaca Injil, zikir-zikir mereka itu biasa diiringi atau dimainkan alat-alat musik, ya. Alat-alat musik. Ini orang Nasara. Wa akbahu min dzalika tasyyi'uha bil 'azfi 'alal alatil musiqiyah. Dan yang lebih parah lagi, ya, kejelekannya adalah mengantar jenazah itu dengan memainkan alat musik. Amamaha, di depannya jenazah. Itu azwan hazinan, yaitu alat musik kesedihan. Alat musik kesedihan. Alat musik duka cita, iya, duka cita apa namanya apa ini, Allah alam. Kama yuf'alu fi ba'dil biladil islamiyah taqlidan lil kufar wallahu musta'an. Ini sebagaimana dilakukan sebagian negara-negara Islam, yaitu mereka mentaklid, mengikuti, ya, mengikuti orang-orang kufar. Orang-orang kufar. Wallahu musta'an. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi. Perhatikan, Imam Nawawi salah satu madhab apa ini? Syafi'iyah. Harusnya orang-orang Indonesia mengikuti madhab Syafi'iyah, karena mereka sudah mentakrir, ya, dirinya itu madhab Syafi'iyah. Nah, Imam Nawawi termasuk ulama besar dari kalangan madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, wa'alam anna as-sawab wal-mukhtar wa ma kana 'alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi hali sair ma'al janazah. Beliau berkata di dalam kitabnya Al-Adhkar, insyaallah faham Al-Adhkar ini karya beliau. Baik orang Nahdliyin, orang Muhammadiyin, ya, tahu semua. Imam Syafi'i, anam Imam Syafi'i. Siapa? Imam Nawawi memiliki kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang benar dan yang dipilih adalah orang-orang salaf radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat. Mereka diam fi halis sair ma'al janazah, itu ketika berjalan bersama jenazah. Diam. Fala yurfa'u sautun sautu bi qira'atin wala dzikrin wala ghair dzalik. Mereka tidak mengangkat suara, baik dengan qira'ah Al-Qur'an, wala dzikrin, tidak pula dengan zikir-zikir dan yang lainnya, yang menurut anggapan mereka adalah baik. yang menurut anggapan mereka adalah baik. Ini tidak pernah dilakukan sama sekali oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wal hikmatu fihi zahirah, dan hikmahnya di sini jelas. Jelas hikmahnya. Wa hiya annahu askana li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazah. Hikmahnya adalah keadaan itu lebih tenang. Dan orang-orang yang mengantar jenazah itu lebih konsentrasi, lebih terfokus dengan jenazah. Wa huwa al-matlub fi hadzal hal, dan inilah yang diinginkan. Ketika seseorang mengantar jenazah, ini memiliki apa? Tujuan. Di antaranya apa? Seseorang ketika mengantar jenazah ingin mengingat akhirat. Ingin mengingat akhirat. Merenung, mentadaburi kejadian saudaranya telah meninggal. Ya, tidak lama lagi kita akan menimpa juga kematian kepada kita. Kemudian faedah yang lainnya adalah wajibu al-isra'u fi sayri biha. Wajib ketika kita mengantar jenazah, membawa jenazah itu dengan cepat ketika berjalan. Ya, sayron dunar ramal, yaitu cepatnya itu bukan seperti jalan cepat. Bukan tahu lomba jalan cepat. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jalan akan cepat. Ya. Berdasarkan hadis, asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah itu. Fa'in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Jika jenazah itu adalah orang yang baik, maka kebaikan akan engkau segerakan atasnya. Apa kebaikan itu? Mendapat kenikmatan kubur. Akan diberikan kabar gembira akan jenazahnya. Ini kabar gembira harus disegerakan untuk kaum muslimin, saudara kita. Jangan dilambat-lambat, malah diinapkan ya. Matinya siang jam 4, diinapkan sampai besok jam 10 baru dikubur. Kasihan saudara kita. Disegerakan, karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segerakan. Kalau baik itu maka kebaikan akan disegerakan untuknya. Wa in taku ghairu dzalik fasharrun tad'unahu an riqabihim. Dan jika jenazah itu adalah jelek, amalan yang jelek, maka kejelekan itu akan segera engkau turunkan, engkau letakkan dari pundak-pundak kalian. Kalau jalan cepat ya, cepat supaya cepat-cepat dikubur. Kalau dia itu jelek, maka kejelekan itu cepat lepas dari kita. Orang itu jelek, biar cepat diurusi sama dua malaikat, gitu ya. Dan kita biasa melihat keadaan sekarang, justru ketika ada jenazah itu malah dilambat-lambatkan ya. Ada upacara-upacara tertentu, lebih-lebih orang-orang angkatan ini menunggu saudaranya datang dulu semuanya, kerabatnya datang semuanya. Ada acara, berapa kali acara, sambutan-sambutan. Bahkan jalannya pun dihitung ya, tak? Maju satu langkah, dua langkah. Ini menyelisih syariat. Segerakan ya, segerakan untuk saudara kita. Kemudian faedah yang lain, wayajuzu al-masyi amamaha wa khalfaha. Boleh ketika kita mengantar jenazah di depannya atau di belakangnya. Di depannya atau di belakangnya. Wa an yaminiha wa yasariha. Boleh di kanannya, boleh di kirinya. Yang jelas ketika kita mengantar itu dekat, bukan jauh-jauh. Jenazah di sana, kita di sana 1 kilo. Ini bukan mengantar namanya ya, bukan mengantar. Jadi boleh di depan, belakang, kanan, kiri, yang jelas harus dekat sama jenazahnya. Dan ketika kita menggunakan kendaraan, maka di belakang, tidak boleh di depan, di belakang. Kemudian yang berkendaraan itu di belakang jenazah, sebagaimana Rasulullah SAW juga demikian, ya. Naam. Bahkan ketika dikisahkan, ya, Rasulullah SAW ketika mengantar jenazah dibawakan kuda atau tunggangan untuk beliau supaya menaikinya. Akan tapi Rasulullah enggan, tidak mau. Nah, ketika pulang dari penguburan baru beliau mau. Naam, ana ulangi, ya. Jadi Rasulullah dia mau menaiki tunggangannya, kendaraannya ketika pulang dari penguburan. Dikatakan bahwasanya ketika mengantar jenazah para malaikat pun mengikuti. Jadi tidak sopan istilahnya. Ketika Rasulullah menunggangi kendaraan dan para malaikat jalan. Akan tapi yang afdol disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani, lakin al-afdal al-masyi khalfaha, baik yang berjalan pun di belakang, ini yang afdol. Berdasarkan hadis wattabi'u atau ittaba'u, ikutilah jenazah, ya. Wattabi'u, ikutilah jenazah. Yang namanya mengikuti itu di belakangnya. Ini faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bab ini. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Tahrimu ziaratil kubur ala nisa, haramnya seorang wanita ziarah kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Di sini menggunakan sighah mubalaghah. Zawarat adalah sighah mubalaghah, sering melakukan. Kalau dalam bahasa hiperbola, gitu ya. Hiperbola. Qala Syekhul Islam, nah, ini pendapat beliau adalah haram seorang wanita berziarah kubur. Akan tetapi di sini ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu perselisihan pendapat. Ada para ulama yang mengatakan sunnah, sunnah seorang wanita sunnah sebagaimana laki-laki. Ada yang mengatakan haram, haram. Kita bacakan Syalbani itu dalam kitab Ahkamul Janaiz. Wa tusra'u ziyaratul qubur lil it'ad biha wa tadhakkuril akhirah. Disyariatkan untuk berziarah kubur. Ini baik untuk laki-laki maupun perempuan. Karena dengan ziarah kubur itu akan mendapatkan nasihat, ibroh, pelajaran, dan juga akan mengingatkan akhirat. Ini salah satu manfaat dari ziarah kubur. Ziarah kubur memiliki tujuan, yaitu diantaranya mengingat kematian, mengingat akhirat, dan juga mendapatkan ibroh. Dengan syarat apa? An la yaqula 'indaha ma yughdhibur rabba subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat dia tidak mengatakan, yaitu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimurkai oleh Allah. kadu'ail makbur, seperti berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, penghuni kuburan biasanya wali, orang-orang soleh. Wal istighatsah bihi, dan beristighatsah dengan penghuni kuburan tersebut, meminta pertolongan, meminta supaya diangkat mara bahaya. Ya, ini kepada penghuni kubur. Nah, ini yang dilarang. Aw tazkiyah wal qath lahu bil jannah, atau seseorang dia mentazkiyah penghuni kubur ini, dia masuk jannah, masuk surga. Dia berziarah ke kubur, kemudian dia memastikan ini wali fulan, syekh fulan, dia pasti masuk surga. Nah, ini adalah dilarang. Tidak boleh, tidak seyogyanya bagi seorang muslim mengatakan demikian. Tidak boleh mengklaim seseorang apakah dia di jannah ataukah di neraka tanpa adanya keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda ketika Nabi mengkhabarkan ada 10 sahabat yang masuk jannah, kita meyakini karena ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disyariatkannya berziarah kubur ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya yang pertama adalah An Buraidah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inni kuntu na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu, ya, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Dikarenakan dengan berziarah kubur akan mengingatkan akhirat. Jadi pada hadis ini menunjukkan dalil disyariatkan ziarah kubur karena dahulu pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab. Sebabnya apa? Yaitu ketika kaum muslim baru awal-awal kali masuk Islam. Tauhid belum begitu menancap kuat di dada-dada mereka. Dikhawatirkan ketika mereka sering mendatangi kubur, mereka akan kembali ke kebiasaan seperti semula. Apa itu? Kebiasaan mereka adalah menyembah orang-orang soleh. Jadi pada Qawaidul Arba' telah disebutkan, Rasulullah itu diutus di tengah-tengah kaum yang mereka ada yang menyembah apa? Para malaikat, para menyembah orang-orang soleh, pohon, batu, dan lainnya. Ini kebiasaan orang Arab. Nah, ketika awal-awal Islam, Rasulullah masih melarang untuk mereka mendatangi kubur. Nah, ketika sudah kuat tauhid yang ada pada mereka, ya, maka Rasulullah menganjurkan kembali. Fazuruha, berziarahlah. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian dari akhirah. Kemudian hadis yang berikutnya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Maka berziarahlah. Fa inna fiha ibrah. Dikarenakan dengan ziarah kubur padanya terdapat ibrah, pelajaran. Ya, ada pelajaran ketika kita mendatangi kubur. Akan mengingat kematian, mengingat akhirat, akan memperbanyak amalan. Dan yang lainnya dari pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik ketika seseorang menziarahi kubur. Sekarang ada pertanyaan, bolehkah seseorang menziarahi kubur orang kafir? Sim, kira-kira boleh tidak mendatangi orang kafir kuburnya? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Najis. Abu Khalid? Tidak boleh. Pak Toto? Boleh. Sekarang ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Siapa yang mentarjihin, yang merujihkan siapa? Yang menguatkan pendapat. Ya? Mudahkan enggak boleh. Yang ana tanyakan adalah menziarahi. Mendatangi. Pak, boleh enggak Pak kira-kira? Jadi boleh ketika kita menziarahi kubur, kubur orang-orang kafir itu boleh, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah ya. Pernah dilakukan oleh Rasulullah menziarahi siapa? Ibu, ibunya, ibundanya ya. Beliau meminta izin kepada Allah untuk mendoakan rahmat, ampunan, maghfirah untuk bundanya. Akan tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bunda dari Rasulullah SAW adalah kafir. Kemudian beliau meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya boleh seseorang untuk menziarahi kubur orang-orang kafir karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah mengingat mati, mengingat akhirat. Itu tujuannya, ya. Adapun mendoakan apa penghuni kuburnya itu yang kedua. Ya. Ngalap berkah ini yang tidak boleh. Ngalap berkah ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Pada zaman sahabat banyak yang hafal Al-Qur'an, Pak. Kalau dibandingkan dengan kita, kefasihan dan apa? Kekuatan hafalannya itu mereka yang lebih kuat dibandingkan kita. Akan tapi pada zaman sahabat tidak ada yang namanya membaca di kuburan, baca Al-Qur'an di kuburan. Bahkan menggunakan social system ya di Al-Qur'an apa di kampung-kampung itu menghabiskan satu Al-Qur'an. Khol gitu. Haram ya. Haram bid'ah munkarah. Karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Saat itu perkara yang baik, tentu mereka lebih bersegera ya, lebih bersegera untuk mengamalkannya. Tidak ada tuntunannya. Setiap kali kita futur, jauh dari Allah, jauh dari agama, mau taklim malas, mau ngaji malas, mau beribadah juga futur, itu waktunya kita ziarah kubur. Tapi untuk kita dari kalangan kita sendiri memang jarang ya. Jarang sekali. Jarang sekali. Tidak boleh. Kalau azan juga tidak boleh. Kalau bazi diazani itu malah khilaf. Para ulama berbeda pendapat bazi diazani itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau di jenazah apa di liang kubur, mau dikubur terus di azan dan iqamah itu tidak ada tuntunannya. Dan di antara tujuan dari ziarah kubur adalah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha turiqul qalba. Ziarahlah ya. Karena dengan ziarah kubur itu akan melunakkan hati, akan melunakkan hati. Wa tudimul ain, dan akan air itu akan mata itu akan melinangkan air mata. Karena apa? Karena mentadaburi, menghayati, memikirkan akan akhirat. Dan pada poin ini atau bab ini tentang ziarah kubur, ana tutup dengan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu disyariatkan baik laki-laki maupun perempuan. Tadi ana sampaikan bahwasanya ziarah kubur ini khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan, bahkan itu dosa besar. Dosa besar. Berdasarkan hadis apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Ini hadis yang dipakai atau beristidlal dengan hadis ini orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita. Adapun Syekh Al-Albani dan yang lainnya, baik ulama yang mutaqaddimin yang terdahulu maupun yang sekarang, yang membolehkan adalah tadi. Ada beberapa hadis yang telah saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah pernah beliau berziarah kubur dari saudaranya Abdurrahman. Jadi Aisyah memiliki sahabat apa saudara Abdurrahman dan beliau menziarahinya. Maka sahabat dia berkata, "Alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an ziyaratil qubur?" Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Ini bertanya kepada siapa? Aisyah. Qalat, maka Aisyah berkata, "Tsumma amara bi ziyaratiha." Itu dahulu. Nah, kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya. Ini yang difahami oleh Aisyah. Ya, sahabat yang begitu cerdas, yang banyak meriwayatkan hadis, yang lebih faham, ya, lebih faham dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memahami bahwasanya hukum dilarangnya itu adalah mansukh, dihapus. Dan setelah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk berziarah kubur. Nah, dihapusnya hadis ini atau mansukh dari hadis ini adalah berdasarkan apa? Sejarah. Pelarangannya ini adalah ketika di Mekah. Awal-awal kali sahabat masuk Islam, ini dilarang. Ketika sudah kuat, ya, dan berada di Madinah, maka Rasulullah membolehkan bahkan menganjurkannya. Kita mengetahui bahwasanya pembolehannya ini adalah di Madinah. Ini juga berdasarkan hadis. Ya, kita bacakan satu hadis dari Aisyah. Lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha 'andi. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di Aisyah. Karena Rasul juga menggilir istri-istrinya. Istrinya ada beberapa itu digilir. Nah, ketika gilirnya Aisyah, kemudian beliau datang di rumahnya dan meletakkan ridaknya. Fa wada'a ridahu. Beliau meletakkan na'am ridaaha, selendangnya. Wa khala'a 'alaihi, dan beliau melepaskan sendalnya. Fa wada'ahuma 'inda rijlihi, dan beliau meletakkan sendalnya itu di sisi kakinya. Wa basata ratfa izarihi 'ala firasyihi, dan beliau membentangkan selendangnya itu atau sarungnya itu di atas kasurnya atau tempat tidurnya. Fattaja'a, maka beliau tidur-tiduran di situ, berbaring. Kemudian tidak lama setelah sekadar Aisyah itu diduga sudah tidur, kemudian fa akhadha ridahu ruwaida, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil selendangnya. Fanta'ala ruwaida, dan beliau memakai sendalnya pelan-pelan. Wa fataha albaba ruwaida, dan beliau membuka pintu itu dengan pelan-pelan pula. Fa kharaja, maka beliau keluar dari rumahnya. Aisyah ngapain tadi? Tidur, dikira sudah tidur. Tsumma ajafahu ruwaida, kemudian beliau menutupnya pintu tersebut dengan pelan-pelan pula. Faja'altu dir'i fi ra'si waqtamartu, ya. Kemudian Aisyah dia tahu Rasulullah itu keluar. Kemudian beliau mengambil pakaiannya, dipakaian dari atas kepalanya. Kemudian beliau memakai cadarnya. Kemudian memakai sarungnya. Tsumma intalaqtu 'ala ithrihi hatta ja'al baqi. Kemudian aku mengikuti beliau dari jejaknya sampai tiba di Baqi, di kuburan, ya, di makbarah. Faqama fa'atala qiyam, maka Rasulullah berdiri di situ lama. Berdiri lama. Tsumma rafa'a yadayhi tsalatsa marrat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya 3 kali. Tsumma inharafa fanharaftu. Kemudian setelah itu beliau berpaling, pulang, aku pun pulang. Aisyah sudah melihat Rasulullah begitu mau pulang, beliau juga bergegas, khawatir ketahuan, pulang. Fa asra'a fa asra'tu, beliau cepat jalannya, saya juga cepat. Kemudian fahar wala fahar waltu. Kemudian beliau jalan cepat, lebih cepat, saya juga lebih cepat. Kemudian fahdoro fahdortu. Kemudian beliau lari cepat, saya pun bisa lari cepat. Ya. Fasabaktuhu, maka aku mendahului Rasulullah. Karena Aisyah itu pinter lari. Pernah kan lomba sama Rasulullah? Ya. Pernah diajak main. Rasulullah biasa main sama istrinya. Ada lari, ada dan yang lainnya. Jadi Aisyah bisa lari, bisa mendahului Rasulullah. Kemudian beliau tidak lama, Aisyah, dia berbaring di tempat tidurnya. Fadakhala faqala, maka Rasulullah masuk dan beliau mengatakan, "Malaka ya Aisy? Ada apa ini wahai Aisy? Hasyan rabiyah." Nafasmu ngos-ngosan, nafasnya ngos-ngosan atau ngos-ngosan gitu. Qalat, maka Aisyah mengatakan, "La sya'a ya Rasulullah, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah." Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Latuh bironni au latuh birni layuh birni al-latiful khabir." Kabarkan kepadaku, katakan kepadaku, atau Allah yang maha latif dan maha khabir yang akan memberitahukan kepada diriku. Maka qultu, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Naam." Aisyah, ya Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bi abi wa anta wa ummi." Bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Fa akhbartuhu al khabar, maka aku mengkhabarkan, menceritakan kejadiannya. Kemudian qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Fa anti sawat allati raaituhu amami?" Apakah engkau apa itu? Bayangan hitam, hitam-hitam yang aku lihat di depanku tadi. Jadi kan malam ya. Malam pakai cadar, pakai ini kan kelihatan hitam gitu. Apakah kamu itu sosok hitam yang aku lihat di depanku? Qultu na'am, aku katakan benar. Kemudian Rasulullah falahazani fi sadri lahzatan. Jadi Rasulullah memukul dadaku dengan telapak tangannya sehingga aku merasa kesakitan. Dorong begini. Kemudian Aisyah dia mengatakan, bagaimanapun ketika seseorang menyembunyikan, maka Allah akan mengetahuinya. Allah dan Rasulnya akan mengetahuinya. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya beliau mengikuti Rasulullah, diceritakan. Kemudian pada akhir penggalan hadis ini, ana singkat. Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Jadi ketika tadi ana sebutkan ya, ketika itu malaikat datang, Jibril datang kepada Rasulullah, akan tapi apa? Tidak mau masuk. Karena apa? Karena Aisyah ketika sudah melepas pakaiannya. Ya. Malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah beliau. Malu ya. Karena apa? Aisyah sudah melepas pakaiannya. Kemudian malaikat itu memanggil Rasulullah. Diperintahkannya Rasul untuk mengikuti Jibril. Nah, sampailah beliau di Baqi, di kuburan. Nah, ketika itu Aisyah tadi tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah dipanggil di Baqi adalah untuk mendoakan para penghuni kubur akan maghfirah, ampunan atas mereka. Yaitu dengan doanya, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin." Ini yang dikenal dengan doa masuk kubur, masuk kubur. Nah, Aisyah dia berkata kepada Rasulullah, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Bagaimana aku mengatakan kepada mereka ketika aku berziarah kubur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli." Maka katakanlah, "Assalamualaikum ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin." Semoga keselamatan atas penduduk tempat ini, yaitu kuburan ini. Yaitu dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. "Wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mutaakhirin." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mendahului kita. "Wa inna insyaallah bikum lahiqun." Dan insyaallah ya, kita juga akan menyusul. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ini juga menunjukkan dalil bahwasanya disyariatkan seorang wanita untuk berziarah kubur. Jadi kesimpulannya dari bab ini adalah seorang wanita boleh bahkan disunnahkan untuk berziarah kubur dengan syarat tidak mengundang fitnah. Karena kebiasaan seorang wanita ketika mereka ziarah kubur, mereka menjalankan berbagai macam kemungkaran. Di antaranya ada tabarruj, bersolek, ya, membuat fitnah laki-laki. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kunna taftinnal hayya wa tu'adzinal mayyit. Sesungguhnya engkau wahai para wanita itu akan membuat fitnah orang yang hidup dan akan menyakiti yang mati. Karena kebiasaan wanita ketika dikubur itu meratap, menangis, ya, ingat anaknya, lebih-lebih baru, ya, baru meninggal, maka seorang wanita mudah untuk meratap. Maka di sini akan membuat fitnah pula. Ya, biasanya kalau orang sekarang ziarah kubur itu dengan pakaian tersendiri, ya, hitam, jilbab hitam, apalagi kacamata hitam, ya, seperti itu, berhias sehingga menjadi fitnah. Nah, ini terlalu lama, insyaallah sudah. Jadi bab ziarah kubur telah usai, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita menyelesaikan dari bab ini, yaitu tahrimun niyahah, haramnya meratap. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Afan terlalu lama, ya, dan saya minta maaf apabila ada kesalahannya. Alafu minkum, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.